kaki melangkah. Aku hilang tanpa arah. Rindu hati sinarmu, wahai Tuhan, aku ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan.